hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu ayda fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Thumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Kita masuk pada bab yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullah, bab ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab yang ke-18 adalah apa yang datang dari sebab kufurnya bani Adam dan meninggalkan mereka terhadap agama adalah hulu melampaui batas pada hak orang-orang soleh. Ini dimasukkan dalam bab at-tauhid, yaitu jalan-jalan kesyirikan. Apa yang ditempuh oleh umat-umat terdahulu dari hasil prasangka baik mereka yang tidak berdasar dengan ilmu, itu justru mengantarkan mereka ke dalam kesyirikan. Apa diantaranya? Sebab kufurnya anak Adam dan meninggalkannya mereka terhadap agama itu karena melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Dan pada zaman kita pun juga demikian. Berapa banyak orang yang meninggalkan agama, meninggalkan ibadah-ibadah agama, beranggapan hanya sekedar sungkem ziarah kubur itu cukup. Jadi banyak mereka yang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tapi beranggapan cukup dengan ziarah wali songo misalkan, cukup dengan ziarah kubur wali fulan. Jadi melampaui batas mereka terhadap hak orang soleh dari hamba, ya ini diantara sebab kesyirikan. jadi meninggikan hak yang tidak pantas untuk ditempatkan. Hak hamba adalah abid, orang yang beribadah tidak boleh ditempatkan di tempat ma'bud yang diibadahi. Ya, jadi mereka salah menempatkan kedudukan orang-orang soleh ini. Mereka tempatkan pada posisi ma'bud yang diibadahi. Qala musannif rahimahullahu ta'ala bab ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fi salihin. Baik. Syarhun qawluhu tarkihim biljar atfan alal mudaf ilaih. Tarki, kafnya di harokati kasroh, tarki, biljar. Ini disambungkan atau digabungkan atau diatofkan kepada mudhaf ilaih. Mana kufri. Kufri, bani Adam, ini mudhaf ilaih. Wa tarkihi, ini diatofkan ke kufri. Ini tata bahasa saja. Wa aradal musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan di sini penulis Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab memaksudkan bayana ma yu'awwilu ilaihi al-ghulu fi salihin. Penjelasan apa yang diakibatkan ghulu terhadap orang-orang soleh. Jadi ghulu terhadap para wali yang dianggap sebagai orang-orang soleh ini akan mengantarkan kepada sesuatu yang sangat berbahaya. Apa itu? Minasyirki billahi fil ilahiyah, yakni syirik terhadap Allah dalam hal ketuhanan. Alladhi huwa a'zamu dhambin usiyallahu bihi. Dan kesyirikan adalah dosa yang terbesar yang Allah dimaksiati dengannya. Jadi kemaksiatan yang paling besar adalah kesyirikan. Tidak ada di atasnya maksiat yang terbesar dibanding kesyirikan. Wa huwa yunafi at-tauhid alladhi dallat 'alaihi kalimatut tauhid. Dan perbuatan ini menafikan tauhid yang telah ditunjukkan atasnya kalimat ikhlas. Apa syahadatu alla ilaha illallah? Yaitu persaksian tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Ya, ternyata fitnah hulu terhadap orang-orang soleh tidak hanya terjadi pada masa kita. Pada masa Nabi pun sudah diperingatkan, ya, menempatkan mereka di tempat ketuhanan. Diyakini mereka bisa dari hak-hak Allah seperti apa, barokah. Meyakini mereka memiliki sesuatu dari hak Allah yang lain seperti apa, memudahkan rezeki. Diyakini seperti hak-hak Allah juga dalam hal jodoh, dalam hal apalagi kehidupan yang baik, ya. Nah, inilah yang dimaksud menempatkan mereka pada posisi hamba ke tempat pencipta. Jadi ketika kita punya keyakinan mereka punya sesuatu, yang sesuatu ini adalah kekhususan Allah, berarti telah kita tempatkan mereka di tempat yang bukan tempat mereka. Ya, itulah yang dimaksud dengan kesyirikan ghulu terhadap orang-orang soleh. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi azza wa jal. Berkata musannif rahimahullah dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi ilal haqqa innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu an-nisa wahid wa sab'in ba'dal mi'ah. Baik. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, dalil yang pertama yang beliau pakai, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab yang tersebut dalam Al-Quran jika dimutlakkan itu mengarah pada dua golongan, al-yahud wa nasara. La taghlu fi dinikum wahai kalian ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Apa maksudnya berlebih-lebihannya mereka dalam agama mereka? Yaitu wala taqulu 'alallahi ilal haqq, janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali al-haq, sesuatu yang datang dari Allah. Artinya apa? Teguran bagi mereka suka berdusta dengan nama Allah, mengatakan sesuatu dari syariat yang mereka bikin, ini dari Allah, ini min indillah, dari sisi Allah. Sehingga banyak ya dari ya juhalanya mereka yang tidak mempelajari kafah itu terfitnah dengan pendeta-pendeta mereka. Ya, banyak dirubah oleh mereka. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi dari para pendeta mereka. Sehingga orang-orang yang cerdas, kalau kita yang belajar di pesantrennya, mereka akan berontak dengan apa yang dikatakan atau di apa sebutkan oleh para pendeta mereka. Banyak yang berdusta, ya, sudah berdusta dan mengatakan ini dari sisi Allah. Nah, ini bentuk gulunya mereka. Sehingga banyak perubahan syariat yang terjadi pada dua agama ini, Yahud dan Nasara. Karena apa? Banyak campur tangan dari pendeta-pendeta mereka yang merubah atau menambahkan sesuatu yang bukan bagian agama dalam agama mereka, sehingga rusak. Agama mereka itu rusak. Innamal Masihu, hanyalah Al-Masih, gelarnya Nabi Isa. Al-Masihu untuk Isa adalah penebar kebaikan di alam dunia. Dajjal juga digelari dengan Al-Masihu, tetapi apa, penebar kejelekan di dunia. Innamal Masihu Isa ibnu Maryam, sesungguhnya Al-Masih, ya, Isa ibnu Maryam adalah utusan Allah, bukan seperti yang disangkakan Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu, atau ya, anak Tuhan. Isa adalah utusan Allah, anaknya Maryam. Wa kalimatuhu, dan kalimatnya, kalimat Allah, ruhnya, alqaha, yang Allah berikan di rahim Maryam. Jadi kalimat Allah yang Allah ya tiupkan di rahim Maryam, dan juga ruh dari Allah Subhanahu wa taala, yang Maryam adalah lahir tanpa bapa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke rahim seorang wanita yang mulia, Maryam alaihi salam. Baik. Beliau menggunakan ayat ini, ada syahid nanti. Beliau menceritakan kejadian orang-orang terdahulu yang melampaui batas terhadap orang-orang soleh dari kalangan mereka. Contohnya adalah Ahlul Kitab dengan Isa, menjadikan beliau seorang manusia ke tempat atau ke derajat ketuhanan, disembah. Syarhun al-ghulu, apa itu gulu? Melampaui batas itu apa? Misalkan ada kita mendengar kalimat jangan gulu, kamu jangan berlebih-lebihan, maksudnya apa? Karena kalimat gulu ini kadang fleksibel, bisa diucapkan pada orang yang sembrono, bisa diucapkan pula kepada orang yang pertengahan, bisa diucapkan pula pada orang yang berlebih-lebihan. Ya, misal gulu ini bisa diucapkan siapa saja. Orang gak pernah sholat, melihat orang sholat rajin, dia ngomong kamu jangan gulu sama agama. Loh, sholat rajin kok dikatakan gulu? Ya. Ada orang gak pernah jamaah di masjid, melihat tetangganya rutin, gak pernah kelewat jamaah, dia bilang kamu jangan fanatik, jangan gulu. Ya. Maksudnya apa? Standar gulu ini harus kita ketahui. Apakah standarnya orang yang malas, standarnya orang yang sedeng, atau standarnya orang yang melampaui batas? Ya. Maka disebutkan di sini, gulu itu apa? Huwal ifrat fi ta'zim. Ya. Gulu itu adalah berlebih-lebihan dalam hal pengagungan dalam posisi ini. Ya. Jadi kalau secara bahasa, gulu itu melampaui batasannya, melampaui kemampuannya, berdalam-dalam pada sesuatu yang tidak ada dasarnya, ini hulu. Ya. Dan biasanya orang yang hulu itu binasanya duluan. Orang yang berlebih-lebihan itu binasanya duluan. Capeknya pun duluan. Kalau malas, malasnya duluan. Beda dengan orang yang di pertengahan, sedang. Ya, seperti orang makan, kalau boleh kita logikakan, itu kalau sekali makan kemudian sampai kenyang, sudah kenyang nambah lagi, ini melampaui batas kekuatan perutnya, sehingga besok lagi dia melihat makanan yang sama, mungkin nek dia dan gak nafsu lagi, cepat bosan. Beda dengan orang yang makan biasa, porsi biasa, kenyang tidak, lapar tidak, cukup. Besok lagi melihat makanan yang semisal, masih pengen lagi, masih pengen lagi. Ya, kalau terlalu kurang, ini bikin orang rakus. Ya, nyicipi cuma kuahnya satu sendok, malah penasaran dia. Ini yang bagian lawan dari gulu, tafrid, sembrono. Al-ghulu wal ifrat fi ta'zim, melampaui batas dalam hal pengagungan. Apakah boleh? Apakah kita tidak boleh mengagungkan? Boleh, sesuai dengan kadar makhluk tadi. Contoh di depan kita, guru kita, kita ta'zim pada yang bersangkutan, kita ta'zim pada posisi beliau, tetapi bukan berarti kita angkat beliau ke tempat ketuhanan. Ya, ta'zim ini diantara akhlak yang mulia. Ada orang yang memang pantas untuk dita'zimi. Ya. Ada orang yang tidak pantas untuk ditakzimi. Jangan kemudian, wah takzim ini tidak boleh, kemudian antum samakan dalam pergaulan. Ya, bergaul dengan orang tua, dianggap bergaul seseleting kita. Nah, ini kurang ajar namanya. Baik. Jangan kemudian berhujah, wah kalau saya terlalu hormat sama orang tua nanti hulu. Tidak. Jangan diartikan apa? Demikian. Tapi tempatkan sesuai dengan posisinya. Orang tua, kita ta'zim pada mereka, tapi kita tempatkan mereka pada tempatnya. Jika mereka pada posisi orang tua, posisi ya, orang yang melahirkan kita, kita tempatkan pada tempat yang mulia. Tapi tidak boleh kita tempatkan di tempat ya, di selain posisi mereka. Contoh mereka memerintahkan kita ke dalam perkara maksiat, kita enggak mengikuti mereka. Kenapa? Karena perintah mereka telah bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bil qauli wal i'tiqad, dengan ucapan atau keyakinan. Jadi melampaui batas dalam hal ta'zim, dalam ucapan atau keyakinan. Seperti dalam hal puji memuji. Rasulullah SAW dipuji oleh sahabatnya dengan pujian-pujian yang mungkin kalau kita rasa tidak pandang syirik atau yang lain, mungkin sangat senang dipuji dengan pujian itu. Anta khairuna wa ibnu khairina ila akhirih, kata Rasulullah, apa? La takun hakada. Ya, janganlah kalian melampaui batas dalam memuji aku. La tutruni kama atratin nasara wal yahud, jangan kalian puji-puji aku seperti ini, sebagaimana pujian Nasara atau Yahudi kepada nabi-nabi mereka. Tetapi apa? Ana Abdullah wa Rasuluh, aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Baik. Aina tarfa'ul makhluqa, jangan kalian angkat makhluk, hamba maksudnya, an manzilatihi, dari tempat dia, dari posisi dia. Allati anzalahullah, yang Allah telah tempatkan dia pada posisi itu. Apa maksudnya? Ya. Apa dan posisi apa yang Allah tempatkan kita di sana? Yaitu posisi sebagai hamba. Tidak dipinta pada apa yang dia tidak bisa. Tidak diyakini pada sesuatu yang dia tidak memiliki. Tidak diminta pada sesuatu yang dia tidak punya. Dalam hal rezeki, minta kepada Allah, jangan minta kepada hamba. Hamba tidak punya wewenang sama sekali. Ya. Dalam hal apa lagi, jodoh, minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk, karena makhluk tidak ada urusan sama sekali pada hal itu. Ya. Itu kita tempatkan mereka pada tempatnya, jangan engkau angkat mereka. Kalau engkau meminta jodoh rezeki kepada hamba, berarti engkau telah menempatkan mereka pada posisi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau mensejajarkan mereka dengan Allah. Itulah kesyirikan. Fa tunazziluhul manzilatal lati la tanbaghi illa lillah. Ya, sehingga engkau menempatkan si hamba ini pada sebuah posisi yang tidaklah pantas kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hulu. Tempatkan mereka sesuai dengan tempatnya, bukan berarti kita enggak sopan, tetapi apa? Sesuai dengan tempatnya, ta'zim, sesuai dengan kapasitasnya. Seperti itu caranya. Tapi jangan ditempatkan mereka pada tempat-tempat yang tidak pantas ya untuk mereka dapatkan. Dalam konteks yang sama, ya, salah satu ucapan menyebutkan anzilun nasa manazilahum. Posisikan manusia sesuai dengan apa? Keadaan mereka. Apa maksudnya? Kita mampu bergaul dengan siapa saja dengan menjaga posisi mereka, ta'zim terhadap mereka. Kita bergaul dengan orang di bawah kita dari usia atau mungkin jabatan, ya. Kita apa? Ajarkan mereka, kita bimbing mereka, kita didik mereka. Kita bergaul dengan yang serating dengan kita dari sisi harta mungkin, jabatan mungkin, ya bergaul seperti biasa, ya apa adanya. Bergaul dengan orang yang di atas kita dari sisi ya, tadi jabatan, posisi, harta, ya kita bergaul dengan ta'zim tapi sesuai dengan yang di apa miliki dari hamba tadi, di apa hormati. Nah, seperti itu, jangan kemudian apa disemuakan sama, ditempatkan manusia sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Jadi, karena apa? Kalau orang hina antum hormati, itu menjatuhkan antum sendiri. Ya. Orang tidak pantas dihormati menjatuhkan kewibawaan kita. Atau misalkan sebaliknya, orang yang terhormat antum hinakan misalkan, ini juga tidak pantas. Tapi apa, tempatkan mereka sesuai dengan posisi-posisinya. Ini dalam hal apa, pergaulan. Wal khitabu, adapun konteks ucapan. Wa in kana li ahlil kitab, walaupun secara konteksnya ya ahlul kitab itu untuk ahlul kitab panggilannya. Fa innahu amun yatanawwalu jami'al ummah. Tapi apa? Lafaz ini umum, mencangkup seluruh umat, semua umat manusia, wabil khusus muslimun, terkhusus orang-orang muslim. Tahdhiran lahum ayyaf'alu binabiyihim sallallahu alaihi wasallam fi'lal nasara fi Isa alaihi salam, sebagai peringatan bagi mereka apa yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka, ya, seperti perbuatan Nasara kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya, jangan sampai umat Islam ini menjadikan beliau Rasulullah seperti orang Nasara menjadikan Isa alaihi salam sebagai apa? Tuhan. Jadi Rasul tidak mau kaum muslimin ini seperti orang-orang Nasara terhadap Nabi Isa. Tetapi ternyata peringatan ini pun yang mendapatkan pemahaman yang baik orang-orang yang mendapatkan taufik, yang tidak mereka tasyabuh bihim, menyerupai apa kebiasaan mereka. Ya, banyak kan kaum muslimin yang terfitnah datang haji umrah, yang diburu bukan ritual umrahnya, yang diburu kuburan Rasul. Mana kuburannya ini? Minta di situ, munajat di situ. Dan bahkan tidak hanya itu, mereka membuat apa selawat-selawat bid'ah dan syirik. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana. Ya Rabbi, ya Allah, bil Mustafa, dengan wasilah Mustafa, nabimu, balik maqasidah, sampaikan apa yang menjadi tujuan kami. Seakan-akan indah sekali. Ya, apa? Kalimat-kalimat ini. Tetapi apa? Di situ mengandung kesyirikan. Salawat apalagi banyak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina ila akhirih. Di situ banyak gulu meminta kepada Rasul dengan kemuliaan Rasul, dengan cahayanya Rasul, engkau ciptakan bumi ini. Ya, pengennya sih nyanjung Rasul, dan menyanjung bersolat kepada Rasul itu bagus, tetapi caranya ternyata justru mengantarkan mereka ke dalam gulu terhadap siapa? Rasulullah. Wal yahudu fil uzair. Kalau Nasara berbuat gulu terhadap Nabi Isa, kalau Yahudu berbuat gulu kepada Nabi Uzair, dianggap sebagai Tuhan. Dan masing-masing mereka yang kembali meneliti mutola'ah pada agama mereka, banyak mereka dapati pembaharuan-pembaharuan yang tidak ada sumber. Sehingga mereka yang tahu, mereka berbalik dan mereka mendapatkan dalam Islam. Demikian juga Yahudi. Ya. Mereka-mereka yang mendalami Yahudi, mereka bandingkan antara peribadahan Yahudi yang dulu dengan Yahudi yang sekarang, berbeda ya, 180 derajat bedanya. Sehingga mereka bingung. Sehingga mereka yang kembali mutola'ah kemudian masuk Islam. Ya. Karena apa? Agama mereka sudah bukan dari Allah, tetapi apa? Dari tangan-tangan yang mereka anggap sebagai ya, pendeta-pendeta mereka. Kama qala ta'ala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wama nazala minal haqqi wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum datang bagi orang-orang yang beriman untuk hati mereka merasa khusyuk, untuk mengingat Allah? Kapan terus kalau enggak datang-datang? Apakah belum datang bagi seorang yang beriman untuk hati mereka merasa khusyuk, mengingat Allah? Ya. Ini pada masa itu diingatkan dengan banyaknya mukjizat, dengan banyaknya kejadian di luar batas kemampuan manusia dari Allah, dan apa yang Allah turunkan dari Al-Haq, Al-Quran, syariat Islam. Kapan? Dan ya, harusnya mereka sudah merasa khusyuk dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Ahlul Kitab, dengan panjangnya waktu tiba-tiba hati mereka keras, dan kebanyakan dari mereka menjadi fasik, keluar dari ketaatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Jadi secara umum agama kita terjaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami turunkan Al-Quran dan kami yang menjaga. Tetapi ada sebagian dari kaum muslimin sendiri dengan perjalanannya waktu dan zaman ini bergeser dari agama mereka, sehingga mengikuti langkah-langkahnya Yahudi. Apa? Menuhankan makhluk. Apalagi mengangkat derajat makhluk ke derajat Tuhan, seperti orang-orang Yahudi yang mengangkat Nabi Isa ke derajat persembahan, disembah, diibadahi ya, dengan jalannya waktu. Fatala alaihimul amad. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tutruni kama atratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana ya orang-orang Nasara melampaui batas pada Isa ibnu Maryam. Baik, artinya di sini banyak terjadi pada masa beliau ya, apa itu hulu dalam memposisikan orang-orang soleh. Bukan berarti maksudnya ya, tidak bolehnya gulu kita terhadap mereka, kemudian tidak ada rasa ta'zim kita pada guru-guru kita misalkan. dalam bergaul dengan mereka. Jangan disamakan dengan sesama kita. Mereka punya satu manzilah yang tidak bisa kita miliki. Dari sisi itu, dari sisi yang lain, bukan berarti kemudian kita hulu, kita minta, kita tabaruk dengan guru tersebut, kemudian kita tempatkan dia pada posisi yang tidak pantas untuk dia dapatkan, apa posisi ketuhanan, bukan. Jadi tentunya ahlu sunnah harus mengerti tentang perkara ini dan pandai dalam hal apa menempatkan diri. Kita di mana, kita sedang apa, kita lagi apa. Ini kita harus mampu untuk membawa diri kita. Jangan sampai menjadi orang yang kaku. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang apa namanya, baik tidak mengerti posisi keberadaan, sehingga apa justru akan menjadi cerminan yang kurang baik bagi yang lain yang belum mengenal sunnah yang mulia ini. Baik, karena malam ini insyaallah ada sedikit pekerjaan di Rumbel mengangkat apa herbal ke atas, jadi mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan sebelumnya ini